Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, kembali perkuat syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan jaga komitmen kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan ilmu, kembali mempertemukan kita dengan firman-firman Allah serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertemukan kita dengan kunci kebahagiaan di dunia. Yang membuat kehidupan seseorang itu menjadi bermakna. Sebagaimana dijelaskan oleh Atha bin Yasar, beliau mengatakan, lam nara syai'an ila syai'in azyan min hilmin ila ilm. Kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah jika ditujukan kepada sesuatu, jika melainkan atau melebihi ke kematangan ditujukan kepada ilmu. Jadi ilmu dan kematangan itu adalah perhiasan kehidupan, hadirin. Perhiasan kehidupan yang akan membuat hidup kita itu indah, bermakna, yang akan membuat kehidupan kita itu tidak hambar, yang akan membuat kehidupan kita itu tidak tertekan, tidak terhimpit walaupun banyak masalah, walaupun banyak masalah. Karena itu yang kata para ulama, ini perhiasan untuk menghiasi hidup kita, untuk membuat nyaman hidup kita dan membuat bahagia hidup kita. Dan sebaliknya, orang yang hidup tanpa ilmu, tanpa kematangan, walaupun banyak harta, walaupun banyak teman, tapi sejatinya hidupnya itu hambar. Dan banyak mereka yang menyampaikan bahwa mereka merasakan kesepian di tengah keramaian, Itu ironi hidup, salah satu ironi hidup yang menyedihkan hadirin. Kesepian di tengah keramaian. Dan itu berbanding terbalik dengan para ulama kita. Imam Ahmad bin Abdul Halim itu merasa sedang berada di surga dunia ketika berada di penjara karena difitnah dan dizolimi. Tapi pada saat itu beliau merasa kenikmatan. Seringkali kita berada di tempat yang megah, justru merasakan kehimpitan. Nah, kunci itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan ilmu. Dan itu gak bisa dibeli dengan harta. Itu harus dijalani dengan al-ilmu nafi'. Maka semangatlah ketika kita mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam masalah itu. Wallahu ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan, mari kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kita masuk ke hadis yang singkat tapi lagi-lagi syarat akan makna, dan itu menunjukkan sekali lagi kejelian setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri Imam Nawawi. Saat beliau memilih hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Hadirin, mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. عن نبي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله تعالى عنه dari Nabi kita صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda أفضل الجهاد sebaik-baik jihad kalimatu adlin inda sultanin jair sebaik-baik jihad atau seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil di hadapan penguasa yang tidak baik. Jair. Yang tidak adil gitu loh. Jadi sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan keadilan. Di hadapan penguasa yang zalim atau yang gak adil, di hadapan penguasa yang zalim. Hadis ini dikeluarkan al-imam Abu Dawud Tirmidzi. Hadirin yang Allah muliakan, sederhana, simple, dan berkaitan dengan bab kita. Pelajaran yang bisa kita petik, hadirin Allah muliakan, yang pertama, ulama menjelaskan bahwa orang yang punya akses ke penguasa itu terbagi menjadi dua, hadirin. Dan itu sunnatullah di setiap masa. Yang pertama, bitanatus su, orang yang buruk dan dia ini selalu membisikkan yang buruk, yang zalim, membisikkan atau menyampaikan hal yang maksiat, bertentangan dengan kebenaran. Dan yang kedua, bitanatul haq, yaitu orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran di hadapan penguasa. Dan sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, begitulah sunnatullah atau pola yang Allah terapkan di setiap zaman. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagaimana juga di tengah-tengah seorang nabi pun demikian. Ada yang baik, ada yang munafik. Kan begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul kan munafik, hadirin. Dan itu hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menghembuskan hal-hal yang negatif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi kita sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tahu dan bisa bersikap dengan tepat dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi di setiap masa. Makanya kalau kita diberikan kekuasaan di sebuah lingkungan atau di sebuah wilayah atau di skop manapun, jangan pernah lupakan sunnatullah ini. Bahwa yang dekat dengan kita ada yang tulus dan ada yang punya kepentingan. Ada yang tulus, ada yang punya kepentingan. Ada yang tulus dan ada yang punya kepentingan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Begitu seterusnya. Itu sulit atau tidak bisa dielakkan karena Nabi SAW mengalami itu. Nabi SAW pun mengalami hal tersebut. Makanya kita harus dekat sama Allah, harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan harus minta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW adalah manusia yang paling dekat dengan Rabbul Alamin. Dan ini pelajaran kehidupan yang mahal. Karena banyak orang berpikir lingkungan dekatnya baik-baik semua. Enggak. Makanya itu yang disampaikan oleh para ulama, li sultan bitanatan, kata beliau. Selalu ada dua pihak. Selalu ada dua pihak. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma ba'athallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin ila kanat lahu bitanatan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidaklah Allah menggantikan seorang nabi dengan pemimpin, artinya era kepemimpinan, ila kanat lahu bitanatan, kecuali nabi dan pemimpin tersebut punya dua pihak yang dekat dengan mereka, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaih, pihak yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menganjurkan berbuat baik. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaih, dan pihak yang kedua adalah mengajak kepada keburukan dan menganjurkan keburukan. Dan ini sunatullah. Lalu penutupannya apa? Ini penting penutupannya, khususnya hadirin yang dikasih tanggung jawab memimpin. Wal ma'sumu man 'asama Allah, dan orang yang, kalau bahasa kita, orang yang selamat, orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Al-ma'sum wal ma'sum man 'asama Allah. Jadi kalau udah di level ini hadirin, enggak bisa kita ngandalkan kecerdasan kita. Enggak bisa hanya mengandalkan kecerdasan terus kita bisa baca, oh ini baik ini buruk. Enggak bisa kita hanya mengandalkan pengalaman kita. Karena yang terjaga man 'asama Allah, yang dijaga oleh Allah. Maka semakin orang itu naik, itu semakin harus semakin dekat dengan Allah. Harus semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Biar Allah jaga. Biar Allah jaga. Itu poin pertama yang menarik. Nah, yang maksudnya yang bitanah yang baik ini yang akan menyampaikan kalimat-kalimat yang benar, yang menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Dengan resikonya tentu saja, karena gak mudah, nanti kita jelaskan. Jadi pihak yang baik-baik inilah, yang sayang sama pemimpin itulah, yang sayang sama penguasa itulah yang akan menyampaikan hal-hal yang benar dan baik. Bahkan mereka siap mengambil atau menghadapi resiko semata-mata karena mereka mencari ridha Allah, lalu mereka sayang sama pemimpinnya dengan cara yang benar. Pelajaran yang berikutnya, kenapa menyampaikan hal yang baik di hadapan pemimpin yang tidak baik atau yang zalim itu merupakan sebaik-baik jihad? Karena dijelaskan oleh para ulama, di antaranya As-Sindi dalam Hasyiatus Sindi terhadap Sunan An-Nasa'i, karena resikonya tuh besar. Bahkan As-Sindi rahimahullah mengatakan qala man yanju fi, resiko selamatnya itu kecil. Dan banyak pihak akan menyalahkan dia. Bal kullu yukhti'unahu, atau yukhati'unahu awalan. Banyak pihak itu menyalahkan dia. Khususnya di fase-fase awal. Di awal. Jadi hadirin Allah muliakan, gak mudah. Tidak mudah. Oleh karena itu, dikatakan sebaik-baik sebaik-baik jihad, sebaik-baik jihad, karena ini tidak mudah. Tapi kalau seseorang berusaha menjaga kejujurannya, semoga Allah kasih taufik. Lalu para ulama hadirin memberikan perincian dalam masalah ini. Kata para ulama, ada empat kemungkinan dalam masalah ini, atau ada empat keadaan. Yang pertama, kalimatu haqqin inda sultanin adil, mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan keadilan di hadapan penguasa yang adil dan baik. Jadi kondisi pertama, mengucapkan atau memberikan masukan yang baik, kalimat yang benar di hadapan penguasa yang baik juga, yang adil. Kata para ulama, wa hadhihi sahlah, kalau ini mudah, ini paling enak udah, ini paling komplit, paket komplit, menyampaikan kebenaran terus penguasanya juga baik, nerima dan seterusnya. Terus yang kedua, kalimatu batil inda sultanin adil, yang kedua, menyampaikan yang buruk di hadapan penguasa yang baik, di hadapan penguasa yang baik. Jadi menyampaikan kalimat yang buruk di hadapan penguasa yang baik. Ini bitonah su tadi. Apa, pihak yang dekat tapi yang buruk. Udah baik mau dirusak gitu loh. Jadi sebenarnya penguasa yang baik tapi dibisikin yang buruk. Wa di khatirah. Dan ini bahaya banget kata para ulama. Karena orang itu bisa memfitnah penguasa itu sehingga yang awalnya jadi baik, awalnya baik jadi buruk. Pemimpin itu dari awalnya baik jadi buruk. Jadi pemimpin yang awalnya baik jadi buruk. Jadi pemimpinnya baik, dibisikin yang buruk, itu bisa jadi buruk. Makanya sekali lagi, bagi orang yang memiliki kepemimpinan, hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita dan minta pertolongan kepada Allah. Dan alat sensornya harus bagus gitu loh. Jangan karena udah deket dan seterusnya dia bisa ngomong apapun di hadapan kita. Kita ini benar atau enggak? Benar atau enggak? Kok gini sih? Ini ada dalilnya apa enggak? Ini diperintahkan Allah dan Rasulnya atau sebaliknya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Wa hadhi afdhalul jihad. Dan ini sebaik-baik jihad. Ini yang dibahas oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, kalimatu batin inda sultanin jair. Yang keempat, menyampaikan yang buruk di hadapan pemimpin yang buruk. Wa hadhi aqbahu ma yakun. Ini kondisi yang paling buruk. Ini kondisi yang paling parah. Yang disampaikan buruk di hadapan pemimpin yang buruk. Jadi kalau enggak kondisi pertama, kondisi ketiga. Dan yang paling enak jelas kondisi yang pertama. Dan selalu minta kepada Allah pemimpin yang baik. Dan kalau kita memimpin sesuatu, berdoalah agar Allah mengislah diri kita sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Hadirin Allah muliakan, terakhir ada sebuah contoh yang menarik dalam pembahasan ini, yang dipraktekkan langsung oleh salah satu nama besar, Atha bin Abi Rabah Atha bin Abi Rabah. Ketika beliau mendatangi Abdul Malik bin Marwan, di saat di Mekah pada saat itu. Jadi di Mekah di saat haji, di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Jadi ini haji pada saat itu, pada saat haji di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Hadirin Allah muliakan, datanglah Atha bin Abi Rabah, ulama besar, dan berhadapan dengan khalifah, pemimpin. Lalu begitu Abdul Malik bin Marwan melihat Atha bin Abi Rabah, beliau berdiri dan beliau mengajak Atha bin Abi Rabah untuk duduk. Dan Atha pun duduk. Lalu Abdul Malik bin Marwan menyampaikan, "Ya Aba Muhammad, ma hajatuka?" Wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah, ma hajatuka? Apa keperluanmu? Apa hajatmu? Apa yang bisa saya bantu? Jadi ada keperluan apa nih? Apa hajatmu? Ini orang nomor satu bertanya begitu, apa hajatmu? Apa kata Atha bin Abi Rabah? Faqala amiral mu'minin, wahai pemimpin kaum muslimin, ittaqillah fi haramillah wa harami rasulillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi wahai amirul mu'minin, bertakwalah kepada Allah sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jaga amanat yang Allah berikan kepada engkau. Memimpinlah dengan baik. Masya Allah, itu langsung to the point. Bertakwalah kepada Allah dan jaga kepemimpinan. Wattaqillah fi auladil muhajirin wal ansar, dan bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi keturunannya muhajirin dan ansar. Bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi anak-anak muhajirin dan ansar, anak-anak para sahabat. Tolong jaga anak-anak para sahabat, anak keturunannya. Fa inna bihim jalastu hadzal majlis, karena dengan mereka lah aku bisa duduk di majlis ini. Fa inna bihim jalasta hadzal majlis, karena dengan mereka lah engkau bisa duduk di majlis ini. Jadi engkau bisa jadi pemimpin itu faktor mereka. Ya iyalah, kalau enggak ada muhajirin dan ansar, yang mana mungkin Abdul Malik bin Marwan duduk di sana. Dan Abdul Malik bin Marwan itu kan khalifah keberapa? Kelima Bani Umayyah. Jadi khalifah yang kelima dari Bani Umayyah. Jadi kalau enggak ada muhajirin dan ansar, ya enggak bisa beliau duduk di sana. Jadi jangan lupa jaga mereka. Wattaqillah fi ahli thugur, fa innahum hisnul muslimin. dan bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi pejuang-pejuangmu di perbatasan, tentara-tentara yang berjaga di perbatasan khususnya, karena mereka lah benteng umat Islam, mereka ngejagain tuh benteng. Wa tafaqqad umuril muslimin, dan engkau harus mencari tahu masalah-masalah di grassroots kaum muslimin. Gitu. Engkau harus cari tahu apa yang sedang berkembang dan apa yang sedang menjadi masalah di akar rumput kaum muslimin. Jadi jangan hanya dengar yang baik-baik aja di atas, harus cari ada apa nih di bawah. Fa innaka wahdakal mas'ul anhum, karena engkau akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Engkau akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Wattaqila fi man 'ala babik fala taghfal anhum wa la tughliq babaka dunahum. Dan bertakwalah kepada Allah menghadapi orang yang mendatangimu. Jangan engkau cueki. Ini kan rakyat. Kalau rakyat datang, jangan dicueki dan jangan ditutup tuh pintu, kata beliau. Jangan ditutup pintunya, dengarkan, sambut. Terus apa kata Abdul Malik bin Marwan? Tapi sebelum kita simak, bicara gini tuh resiko gak hadirin? Resiko. Dari awal langsung ingatan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan Atab bin Abdullah sampaikan aja nothing tulus. Lalu apa respon dari Abdul Malik bin Marwan? Ajal af'al. Baiklah, insyaAllah saya akan lakukan. Diterima sama Abdul Malik bin Marwan. Thumma nahad wa qam faqabada alih. Abdul Malik bin Marwan. Itu begitu Abdul Malik bin Marwan mengatakan ajal af'al, itu Atab bin Abdullah langsung bangkit, berdiri, mau pergi. Habis ngomong begitu, ajal afal, oke saya akan lakukan. Itu langsung bangkit dan mau berdiri dan mau pergi. Jadi gak ada santai-santai di situ, gak ada. Oke, kalau gitu ya, saya mau pergi. Faqabada alaihi Abdul Malik. Lalu Abdul Malik langsung menahan atau bin Abi Rabah, artinya mencegah, dipegang mungkin tangannya. Qabada alaih, ditahan itu. Lalu Pak, begitu ditahan atau dicegah untuk tidak pulang. Ya Aba Muhammad, inna ma sa'altana hajatan li ghairika wa qad qadainaha, fama hajatuka ant. Wahai Abu Muhammad, wahai Atha bin Abi Rabah, ulama besar. Apa yang kau sebutkan tadi itu permintaanmu berkaitan dengan orang lain. Permintaanmu berkaitan dengan orang lain. Kan gitu. Tentang keturunannya Muhajirin dan Ansor, lalu tentang Ahlus Thughur, tentara-tentara yang berada di perbatasan, lalu grassroot, lihat akar rumput, terus orang yang datang jangan ditolak atau jangan dicueki. Kalau nggak bisa ini mungkin ada asisten atau kabinetnya untuk nyambut, jangan tutup pintu. Itu kan semua berkaitan dengan orang lain, bukan berkaitan dengan kamu. Kan dari awal saya nanya, kamu tuh perlu apa? Kamu gitu loh. Engkau tuh perlu apa? Engkau sebutkan urusan-urusan orang lain. Nah, engkau sendiri ini apa kebutuhanmu? Dan yang engkau sebutkan, qadainaha. Kita akan lakukan, kita akan eksekusi. Fama hajatuka anta? Sekarang apa keperluanmu? Apa keperluan engkau wahai Atha bin Abi Rabah? Apa kata Atha bin Abi Rabah hadirin? Mali ila makhlukin haja. Saya enggak ada keperluan dengan makhluk. Allahu Akbar. Saya enggak ada keperluan dengan makhluk. Artinya saya enggak ada hajat dengan engkau. Itu aja. Adapun diri saya enggak ada. Adapun diri saya enggak ada. Itu kata Abdul Malik, ini baru kemuliaan, kata Abdul Malik. Ini baru kemuliaan. Ini syaraf gitu. Hadza wa abika syaraf. Ini baru kemuliaan. Ini baru elegan, kata Abdul Malik. Jadi ini pelajaran bagi kita dari dua sisi. Sisi yang pertama bagaimana pemimpin itu menerima masukan, khususnya dari ulama, menerima nasihat, dan di sisi lain lihat bagaimana cara menyampaikan nasihat ke pemimpin yang diterapkan oleh para ulama kita. Dan pure, nggak ada kepentingan. Lihat, nggak ada caci maki, nggak ada celaan, nggak ada nyinyiran, nggak ada menjatuhkan, nggak ada basa-basi juga, to the point, dan tidak ada kepentingan, dan nggak minta untuk diri sendiri, nggak minta untuk diri sendiri. Mani ila makhlukin haja. Saya nggak ada kebutuhan dan gak ada keperluan dengan kau. Abdul Malik bin Marwan, ini baru kemuliaan. Semoga ini jadi ibrah hadirin sekalian buat kita semua. Dan sekali lagi, ini menunjukkan kalimatul haq itu, menyampaikan yang benar itu bukan, tidak harus kasar, tidak harus dengan menjatuhkan, bully, dan seterusnya. Bisa dengan cara yang baik, elegan, tapi tetap to the point, tetap tegas, dan pastikan gak ada kepemimpinan. Jadi pemimpin kita itu tahu bahwa memang kita sayang sama mereka. Gak ada kepentingan apapun. Kita menyampaikan kebenaran itu atau menyampaikan hal yang adil itu karena kita ingin kebaikan buat mereka. Berharap mereka gak dihisap oleh Allah karena dengan hisap yang buruk. Kan lihat dong, fa innaka wahdakal mas'ul anhum. Engkau tuh akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang mereka. Jadi ini pure Atha bin Abi Rabah sayang sama kaum muslimin. Sayang dari sisi rakyat, sayang juga dari sisi pemimpin. Ingin rakyat mendapatkan kebaikan dan ingin berharap juga pemimpin dapat kebaikan. Semuanya. Gak ada kepentingan. Dan menjaga keikhlasan. Dan ini yang susah kan. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Semoga bermanfaat. Dan jaga keikhlasan ketika menyampaikan sebuah kebaikan dan kebenaran. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan menjaga iman kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. kita tutup materi ini dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya buka, satu lagi poin penting, dan diantara hikmah kenapa ini seabdul afdol jihad, karena kalau diterima dan kalau seorang pemimpin berubah dengan masukan kita yang kita sampaikan dengan baik, maka dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Dampaknya bisa tergantung skop dari kepemimpinannya. Mulai dari ratusan orang, atau mulai dari puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Jadi apa yang kita sampaikan mungkin 5 menit, 10 menit itu dampaknya bisa ke ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Sangat, sangat strategis. Sebagaimana dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah dan Abdul Malik bin Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri keberkahan, merahmati dan mendapatkan rahmat kubur bagi Al-Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan, merahmati Ustaz, tim kajian, dan seluruh umat Islam di dunia, amin ya rabbal alamin. Saya punya anak perempuan yang baru masuk usia remaja. Saya dari dulu minta sama istri anak perempuan dipakaikan jilbab syar'i, namun selalu ditentang karena norak dan sebagainya. Keluarga besar istri sebagian tidak berhijab dan anak-anak tidak ada yang berhijab, sehingga mempengaruhi anak saya juga untuk susah berhijab. Alasannya selalu hijab itu soal hati. Saya sudah mencoba mendakwahi dan bersabar, tapi tidak juga berubah. Untuk anak saya harus tegas untuk berhijab, semoga diikuti. Bagaimana sikap saya dengan istri dan keluarga besarnya? Saya sendirian yang sedang berusaha mengikuti sunnah, jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari suami ini. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua, dan kepada beliau semoga diberikan kesabaran untuk memperjuangkan. Yang pertama, ingat selalu surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Dan cara menjaganya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka, mengajarkan mereka adab. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpin. Jadi kita akan ditanya tentang istri kita dan anak-anak kita. Dan kalau mereka membuka auratnya, kita akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Dan itu hal yang serius. Hal yang serius dan hal yang berat. Oleh karena itu, siapa kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Dan kita tahu bahwa ulama mengatakan dan sudah kita bahas bahwa yang merubah dengan tangan di antara salah satu penekanannya adalah untuk orang yang punya kepemimpinan dan kekuasaan. Dan suami adalah seorang pemimpin di lingkungan rumah, penguasa di keluarga, maka dia bisa rubah dan bisa cegah dengan kebijakan dan tangannya. Dan ini bukan berarti kasar, bukan berarti ini, enggak, tetap lemah lembut, tetap bijak, tetap santun, tapi harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Dan di samping itu harus jelaskan esensi kepada istri bahwa ini tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Ini tentang hamba dengan Rabb-nya. Kalau kita jujur, tafsir itu bukan hak kita, tapi itu harus dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah, dan dikembalikan para ulama-ulama kita. Lihat keterangan para ulama apa yang dimaksud dengan hijab. Karena kita bisa berdebat dengan manusia, tapi kita gak bisa berdebat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita gak bisa cari-cari alasan di hadapan Rabbul Alamin pada hari kiamat. Ialah Malik Yaumiddin, dialah raja dan penguasa hari kiamat. Gak ada yang bisa bicara nanti. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Gak ada yang bisa bicara di hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan yang disampaikan hanyalah kebenaran. Yang disampaikan adalah kejujuran. Oleh karena itu, ingatkan terus. Dan ingat, menasihati istri itu harus dengan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan bahwa khuliqatil mar'atu min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan Nabi juga mengingatkan kalau didiamkan enggak akan pernah, kalau diamkan enggak lurus-lurus tulangnya. Tapi kalau keras, patah. Jadi harus pelan-pelan. Nanti ini lagi, nanti masuk lagi. Lalu ini lagi, pelan-pelan. Tapi harus terus diingatkan. Allah Ta'ala alam misal. Dan yang paling penting, doa sama Allah. Minta agar Allah memantapkan hati istri kita. Doa sama Allah. Jangan-jangan kita lupa berdoa. Berdoa. Lalu bantu orang juga penting. Kana Allah fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah bantu seorang hamba ketika hamba itu bantu saudaranya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan menjaga kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.